maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati agar berputus asa dari apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan ngarep-ngarep harta orang lain. Baik. Sekarang kita masuk hadis 240. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ini dari kalangan sahabat, atan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasa'alah, lalu orang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ama fi baitika syai'un, tidakkah di rumahmu itu ada sesuatu? Ketika orang ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tanya, kamu enggak punya apa-apa di rumah? Ama fi baitika syai'un? Qala bala, kata orang ini, tentu punya. Kemudian orang ini pun menyebutkan hilsun, hilsun talbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu, aku punya hilsun di rumah. Diterangkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, ya, penyusun asli kitab Targhib wa Tarhib, disebutkan disitu di setelah hadis ini, jadi di bawah setelah membawakan hadis ini. Baik, al-hilsu, setelah qala Tirmidzi hasanun, nah itu dilanjutkan pembahasan al-hilsu bi kasril ha al-muhmalah, dengan mengkasroh ha al-muhmalah yang tidak ada titiknya, wa sukunil lam ba'daha sin muhmalah, dan mensukun lam, hil, lamnya disukun, ba'daha sin, setelahnya sin muhmalah yang enggak pakai titik, hilsun. Apa itu hilsun? Kata beliau, kisa'un ghalidun, kain kasar. Yakunu ala dhahril ba'ir, yang biasa di punggungnya ba'ir, unta, dipakai apa? Lemek untuk orang yang nunggangi unta. Itu hilsun, punya kain itu di rumah, ya. Nalbasu ba'dahu, kami pakai sebagiannya, dan sebagian dibentangkan untuk tikar, ya. Itu harta yang dimiliki di rumah. Wa qabun, harta yang kedua qabun, nasrabu fihi minal ma, yang kami minum dengannya air. Baik. Qabun. Qabun itu cangkir yang terbuat dari kayu. Naam. Ini harta yang dimiliki orang ini. Datang kepada Rasulullah minta, dan Rasul tanya, kamu gak punya apa-apa di rumah? Kemudian disebutkan ini barangnya di rumah. Kain kasar, sebagian dipakai tikar, dan gelas yang terbuat dari kayu. Qala i'tini bihima, kata Rasulullah, bawa ke sini keduanya. Bawa ke sini keduanya. Fa'atahu bihima. Kemudian laki-laki ini pun membawa dua barang miliknya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih. Kemudian dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua barang itu. Wa qala, lalu Rasulullah menyatakan, man yashtari hadzaini. Rasul kasih pengumuman, siapa yang mau membeli dua barang ini? Siapa yang mau membeli dua barang ini? Qala rajulun, ada seorang yang jawab, ana akhudhuhuma bidirhamin. Aku ya Rasulullah, aku berani beli satu dirham. Kain kasar dan gelas kayu. Aku berani membeli satu dirham. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah ada yang berani membeli satu dirham, Rasulullah kembali menyatakan, man yazidu ala dirham, siapa yang berani naam melebihi satu dirham, lelang. Siapa yang berani membeli ini lebih dari penawaran orang ini? Orang ini beraninya satu dirham. Marrataini aw thalathan, beliau ulangi dua kali atau tiga kali. Qala rajulun, kemudian ada yang jawab, ana akhudhu ma bidirhamaini, aku berani dua dirham. Ada yang berani lebih dari itu, dua dirham. Fa'adhahuma iyyahu, maka Rasul pun memberikan dua barang itu kepada orang yang kedua, yang menawar dengan dua dirham. Baik. Fa'akhadha dirhamain, kemudian Rasulullah mengambil dua dirham pembayarannya. Fa'adhahuma al-ansari, uang pembayaran tadi kemudian dikasihkan kepada orang Ansar ini, pemiliknya. Wa qala, kata Rasulullah, istari bi ahadihima fa'aman. Ini ada dua dirham. Pakailah satu dirham ini untuk membeli makanan. Fanbithu ila ahlika, terus kasihkan keluargamu, kasihkan istrimu. Wasdari bil akhor, kemudian satu dirham yang lainnya ini qaduman, belikan kampak, belikan kampak. Fa'tini bi, kemudian bawakan ke sini kampak itu. Kemudian orang ini pun dengan uang satu dirham dikasihkan istrinya, satu dirham sisanya dibelikan kampak. Kemudian fa'atahu bihi, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasadda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam audan biyadih. Kemudian Rasul pun mengikat padanya aud, aud, ya, ranting-ranting kayu dengan tangannya. Summa qal, kemudian beliau menyatakan, idhab fahtatib wabi, pergilah kamu, fahtatob, ya, fahtatob, carilah kayu bakar, wabi, terus jualah, ya, disuruh beli kampak untuk cari kayu, ya, kalau sudah dapat juallah. Wala urayannaka khamsata asra yauman, aku enggak akan pernah lihat kamu sampai 15 hari. Pergilah. Pergi cari kayu dan jangan menampakkan diri kepadaku selama 15 hari. Fa fa'ala. Kemudian pesan itu dijalankan oleh orang Ansor ini. Faja'a waqad asoba asraqa darahim. Kemudian setelah itu, setelah dia menjalankan pesan Rasulullah, dia pun kembali balik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dengan membawa hasilnya, waqad asoba asrata darahim, dia telah mendapatkan keuntungan 10 dirham dengan kampak yang dia punya. Dia cari kayu, kemudian dia jual, dan dia mendapatkan hasil, naam, 10 dirham. Fastara bi ba'dihā thawban, kemudian dia pun membeli pakaian, membeli baju dengan sebagian uang itu. Tapi ba'dhiha ta'aman, dan sebagainya dipakai untuk beli makanan. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, hadza khairun lak, ini lebih baik bagimu, min antaji al mas'alata, dibandingkan kamu datang untuk minta-minta. Kamu datang untuk minta-minta. Nuktatun fi wajhika yaumal qiyamah. Meminta-minta itu akan membuat apa? Bercak hitam di mukamu nanti yaumal qiyamah. Senang minta-minta itu akan menyebabkan adanya titik-titik hitam di wajahmu nanti yaumul qiyamah. Naam. Jadi Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Ketika ada orang yang minta-minta kepada beliau, ditanya, kamu masih punya harta? Punya. Dijual, kemudian hasilnya dipakai untuk beli alat untuk bekerja, dan bekerja dan mendapatkan hasil. Itu lebih baik bagimu dibandingkan kamu minta-minta. Hasungan untuk bekerja. Kemudian Rasulullah memberikan pesan. Innal mas'alata la tasluhu illa li salasin. Bahwasanya tidak boleh minta-minta kecuali tiga orang. Dilarang minta-minta kecuali hanya tiga orang. Yang pertama, kata beliau, yang boleh minta-minta itu lidhi fakrin mutfi'in, orang yang miskin, fakir, mutfi'in, ya. Disebutkan di situ oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri, ya. Ingat, kalau di apa, targhib itu Al-Hafidh, itu Al-Hafidh Al-Mundhiri, ya. Kalau secara umum Al-Hafidh itu Al-Hafidh Ibn Al-Hajar, nah, ini yang dimaksudkan di sini Al-Hafidh Al-Mundhiri. Baik. mudfik bi dhammi awwalihi, dengan memdhamma awalnya mu, wa sukunid dal, dan dalnya disukun mud, wa kasril qaf, dan qafnya dikasroh mudfik, ya. Alladhi yalsuku sahibuhu bidak'a ay al-ard allati lanabata biha, yang orangnya itu nempel di dak'a, yakni tanah yang tidak ada, tanah yang tidak ada tumbuhannya, betul-betul fakir dia, sangat-sangat miskin dia. Orang yang sangat-sangat miskin, baik, itu yang kemudian diantaranya yang boleh untuk meminta-minta. Ini yang pertama. Baik. Au, yang kedua, kata beliau. Lidhi ghurmin mufdhain, orang yang memiliki ghurmin, wal ghurm bi dhammil mu'jamah, mu'jamah yang ada titiknya ghin, ghu, ma yalzamu ada'uhu takallufan la fi 'iwadhin, apa-apa yang wajib dia membayarnya, tidak ada padanya ganti. Al-mufdhi bi fa wa ta, ta ya, mu'jamah. Naam, dha berarti ya. As-sadid, as-sani', ya. Jadi betul-betul taib, orang itu menanggung utang. Ghurmin mufdhi'in. Taib. Orang-orang yang menanggung hutang. Kemudian yang ketiga, au lidhi dammuji'in, atau orang yang memiliki dammuji' alladhi yatahammal diyah qaribihi alqatil yadfa'uha ila awliya'il maktul. Ini orang yang menanggung utang bayar tebusan diyat kerabatnya yang telah membunuh, yang harus dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh, ya, bayar diat karena membunuh, ya. Dan bayar diat itu mahal sekali, besar sekali ketika dia membunuh seorang. Nah, ketika mungkin tidak kisos dia bayar, ya, itu biasanya bukan dia sendiri yang bayar, itu harus dibantu patungan dengan seluruh kerabatnya, ya, karena sangat-sangat mahalnya diat itu. Taib. Khani hidina azani wa a'azakumullah. Naam. Ini disebutkan rawahu Abu Dawud wa lafdhu lahu wa akhraja Tirmidzi wan Nasa'i tarafan minhu wa qala Tirmidzi hasanun. Hadisnya dinyatakan oleh Al-Albani yang dhaif, selain ucapan innal mas'alata la tasluhu illa li salasin, itu sahih. Ya. Naam. Khani fi dina azani wa a'azakumullah. Ya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan untuk meminta-minta bagi mereka-mereka yang masih memiliki kemampuan, yang masih memiliki barang yang bisa dijual misalnya, maka tidak boleh untuk meminta-minta. Baik. Kemudian juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjual barangnya sahabat ini, ya. Ini dipakai dalil oleh para ulama, hakim, penguasa itu boleh menjual barangnya orang yang bangkrut yang dia memiliki hutang kepada orang lain. Jadi kalau dia memiliki hutang yang harus dibayar, ya, maka bayarnya itu dengan barang-barang milik dia yang masih ada. Itu hakim, pemerintah, penguasa. Dijual, nanti hasil penjualannya dipakai untuk nyaur utang. Ya, itu pembahasan orang-orang yang mengalami kebangkrutan dan punya hutang kemana-mana. Nah, maka dibayar dengan barang-barang milik dia. Ya. Makanya kemudian ada pembahasan ketika pembahasan syarat jual beli itu tidak boleh jual beli itu karena terpaksa. Jual beli karena terpaksa. Nah, sebagian menyatakan dilarang. Naam, dan juga membelinya itu dilarang. Ya. Karena biasanya orang terpaksa menjual itu dengan harga yang di bawah rata-rata. Ya. Baik, sebagianlah membolehkan karena kalau enggak dibeli, kasihan orang ini enggak akan bisa nyaur utang. Ya. Dia punya harta untuk nyaur utang, maka dijual barang-barang yang masih dia miliki. Nah, baik. Ketika seorang mengalami kebangkrutan, maka negara bertindak sebagai pihak yang menjual barangnya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang uangnya dipinjam oleh orang yang bangkrut ini. Kemudian juga di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bolehnya untuk menambah, menaikkan, ya, penawaran sebelum terjadi akad dengan pembeli yang pertama. Kayak tadi nih, ada yang berani 1 dirham, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang berani lebih dari ini? Ya. Baik. Itu bai'u muzayadah, jual beli lelang. Ya. Baik. Juga ada sini juga bisa menunjukkan diperbolehkan pemimpin, orang-orang punya keutamaan menjadi maklar. Ya. Ini Rasulullah menawarkan, siapa yang mau beli ini? Ya. Menawarkan, baik boleh. Seorang ar-rajulul fadil, seorang punya keutamaan, boleh menjadi perantara jual beli, maklar atau apapun apa namanya dan sebutannya. Baik. Kemudian juga di sini bisa kita ambil faedah, tidak boleh untuk minta-minta kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Yang pertama al-faqir al-mudfi, orang yang sangat fakir. Nah, yang tidak memiliki harta apapun. Sampai digambarkan dia menempelkan tubuhnya di tanah, enggak punya lemek, enggak punya tikar, apalagi kasur. Jadi sangat-sangat miskin. Jadi menunjukkan sangat-sangat fakirnya. Nah, ini boleh untuk meminta. Nah, boleh untuk meminta. Baik. Kemudian orang yang terlilit utang. Orang yang terlilit utang. Baik. Biasanya disebutkan gharim itu orang yang berhutang untuk mendamaikan orang lain. Yang mendamaikan dua kaum yang bersengketa sehingga dia mengeluarkan hartanya untuk mendamaikannya. Gharim ya. Itu boleh untuk minta-minta. Baik. Dan orang yang ketiga, orang yang menanggung pembayaran diat tebusan. Baik, membayar tebusan. Maka boleh dia meminta-minta. Hanifidina azani wa azakumullah. Demikian pula tidak boleh mereka-mereka yang masih kuat untuk meminta-minta. Orang-orang yang masih kuat untuk meminta-minta. Baik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan jalan keluar kerja. Naam. Qala rahimahullah wa anil Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ma akala ahadun, tidaklah seseorang itu makan to'aman, ma'akal ahadun to'aman, tidaklah seorang itu makan makanan khairon yang lebih baik, min ayyakula min amali yadih, yang lebih baik dibandingkan dari hasil kerja tangannya sendiri, hasil karyanya sendiri, hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadih, bahwasanya nabiyallah Dawud beliau makan dari hasil tangan beliau sendiri. Rawahul Bukhari. Nah, hanifidina azani wa a'azakumullah. Di sini hadis ini menunjukkan kepada kita hasungan untuk bekerja ya, dan tidak minta-minta, tidak mengharap-harap dikasih orang lain. Tidak ya, mau usaha, tidak mau bekerja. Naam, kemudian menunggu pemberian orang lain lah. Bukan demikian ajaran Islam. Nah, Islam tidak mengajarkan seorang itu tinggal di masjid tiap hari beribadah tanpa mau untuk bekerja. Bukan itu. Fantasiru fil ard, menyebarlah di muka bumi ini. Faedahku dia itu sholat. Kalau sholat Jumat itu sudah selesai, bertebaran mencari rezeki. Waktunya sholat, sholat. Waktunya kerja, kerja. Nah, itu ajaran Islam. Makanya dari hadis yang tadi kita sebutkan, ketika ada orang itu minta, Rasul tanya, kamu punya harta apa? Dijual, dibelikan alat untuk bekerja, dan ada hasilnya. Itu lebih utama. Ya. Meskipun hasilnya lebih minim, lebih sedikit, tapi dari hasil jerih payahnya, dari keringatnya, itu lebih utama dibandingkan dia mendapatkan hasil banyak dari hasil meminta-minta. Akhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, di sini dicontohkan taib Nabi Dawud alaihi salam. Ya. Nabi pun bekerja. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Kemudian mendapatkan upah nah, darinya. Ya. Selama itu pekerjaan halal. Nah, maka dijalankan. Ya. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Sibuk dengan bekerja. Nah, ini sebagai kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Kewajiban seorang kepala keluarga untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Maka berdosa dia ketika menelantarkan keluarganya. Naam. Hanifidin azani wa azakumullah. Baik. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Nah, di antaranya disebut Al-Khatib Al-Baghdadi tentang anjuran untuk mencari nafkah. Nah, anjuran untuk mencari nafkah. Baik. Sufyan Ats-Tsauri di antaranya rahimahullah. Naam. Ketika ada seorang yang datang kepada beliau untuk belajar, beliau tanya, "Naam. Ada penghasilan enggak?" Ya. Kalau enggak ada, sudah kerja saja. Kalau kemudian ada pemasukan untuk keluarganya, baik, maka baru kemudian belajar. Baik. Khan bidin azani wa azakumullah. Naam. Dan beberapa riwayat ya, menyebutkan man talabal hadis aflasa, barang siapa yang mencari hadis, barang siapa yang fokus untuk belajar, maka dia akan rugi. Rugi itu dia akan mengeluarkan harta yang banyak dan dia tidak sempat untuk mencari ma'isyah. Orang-orang yang tersibukkan dengan ilmunya sehingga Sufyan bin Uyainah, beliau pernah tanya kepada seseorang, "Ma khirfatuka?" Kamu punya kerjaan apa? Qala talabul hadis, belajar. Qala basir ahlaka bil iflas, kasih khabar keluargamu nanti akan rugi. Rugi itu enggak banyak harta, bukan termasuk orang-orang yang kaya ya. Silakan untuk siap-siap kekurangan. Talabul hadis hirfatul mafalis, belajar dan mencari hadis itu kerjaannya orang-orang yang merugi. Merugi maknanya di sini orang-orang yang nantinya akan miskin. Ya. Naam, tidak akan mendatangkan harta. Ya. Karena belajar agama itu bukan untuk tujuan mencari dunia. Sehingga siap-siap untuk kekurangan. Siap-siap untuk hidup susah. Baik. Sufyan bin Uyainah beliau menyatakan, "La tadkhulu hadil mahabiru baita rajulin." Tidaklah pena-pena ini masuk ke rumahnya seorang, pena untuk nulis hadis ya. Kalau sampai ada pena itu di rumahnya seorang, berarti dia itu memang kerjaannya belajar dari hadis. Illa na'am asqa ahlahu wa waladahu, kecuali akan membuat menderita istrinya dan anaknya, segala hal kekurangan ya. Karena dia memang fokus untuk mempelajari agama. Nah, baik. Sehingga belajar agama itu tidak mendatangkan harta yang banyak. Jangan punya pikiran mencari maisyah dengan jalan belajar agama. Salah jalur. Makanya diingatkan oleh para ulama. Baik. Su'bah beliau menyatakan, "Idza ra'aital mahbara fi baiti insanin farhamhu." Kalau kamu melihat pena di rumah seseorang, maka kasihanilah dia. Ini berarti orang-orang pencari hadis, orang-orang yang waktunya habis untuk belajar, ya, gak sempat untuk cari ma'isyah. Fa'inkana fikum mika syai'un fa'at'imhu. Kalau di kantongmu itu ada uang, kasih makan dia. Kasihan itu, gak sempat untuk cari ma'isyah. Jalur cari ma'isyah itu bukan dengan cara belajar agama dan lain. Cari ma'isyah itu belajarnya dengan belajar ilmu dunia. Memang itu tujuannya. Memang tujuannya orang-orang yang belajar apa masalah-masalah apa servis dan semisalnya mencari dunia. Itu jalurnya. Nah, maka jangan mencari dunia lewat jalur belajar agama. Nah, ini bukan jalurnya, salah jalur. Nah, ketika orang-orang sudah fokus untuk belajar agama, ya keluarganya disabar-sabarkan, sabar untuk kekurangan, sabar untuk menderita. Ya. Tapi rugi di dunia, maksudnya tidak dapat harta dia. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Ini sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran bagi mereka-mereka yang memang terjun di dunia belajar, ya. Jadi harus tahan bantingan, serba kurang. Jadi terkadang dia kuat, tapi yang gak kuat istrinya. Gak kuat menderita dan kekurangan. Terkadang pula anaknya. Sehingga meskipun seorang itu fokus di tarbiyah, fokus dalam dakwah, dia tetap harus memiliki ma'isyah sebagai daib, kewajiban dia sebagai kepala keluarga. Maka dari hadis ini, sebaik-baik yang dimakan seorang itu dari amal tangannya, ya, dari hasil karyanya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Qala rahimahullah, at-targhib liman nazalat bihi faqah au hajah ayan zilaha billahi ta'ala. Targhib, anjuran bagi orang yang mendapatkan kekurangan, faqah itu kemiskinan, au hajah atau kebutuhan, untuk menyerahkannya kepada Allah. Nah, ini pesan bagi orang-orang yang jatuh miskin, pesan bagi orang-orang yang menderita, ya. Jangan sekali-kali mengeluh penderitaannya dan kekurangannya kepada orang lain. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun. Barang siapa yang turun dengannya faqah, kefakiran. Barang siapa yang keadaannya itu miskin, fa anzalaha binnas, kemudian dia ngeluhnya kepada manusia, curhatnya kepada manusia, curhat tentang susahnya, ya, tentang kebutuhan yang begitu besarnya. Kata Rasulullah SAW, la tusadda faqatuhu, maka kefakirannya itu tidak akan tertutupi. Ya. Maksudnya dia tetap fakir. Nah, dia tetap tidak ada perubahan ketika dia curhatnya kepada manusia. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Dan barang siapa yang dalam keadaan fakir, kemudian dia serahkan, dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayusikullah lahu birizkin ajilin au ajilin, fayusiku ayusra'u, maka Allah akan segera memberikan kepadanya dengan rezeki ajilin, segera au ajilin, atau nanti Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari penderitaannya. Allah akan berikan rezeki kepadanya. Naam, ketika dia susah, kemudian dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dia tidak lupa bangun di malam hari. Kemudian dia bermunajat, berdoa kepada Allah, curhat. Naam. Semuanya plong. Ya. Curhat kepada Allah apa yang dia alami. Baik. Maka Rasul menyatakan di sini Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberi rezeki kepada dia ajil, segera maupun ajil nanti. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu wa wal Hakim illa annahu qala illa ausakallahu lahu bil ghina, kecuali Allah ausaka, ya, baik, bil ghina, dengan kecukupan, ya, ausaka yusiku, Allah akan menjalankan, segera memberikan kepadanya kecukupan, imma bimautin ajilin au ghina, atau imma, bisa jadi dengan kematian yang segera, atau kekayaan. Wa qauluhu yusiku ay yasra'u ay yusri'u wazanan wa ma'nan. Baik. Disebutkan di footnote-nya itu imma bimauti ajilin ay bimautin qaribin lahu ghaniyin fa yarithu. Bisa jadi jalan keluar yang Allah berikan itu ada kerabat dia yang kaya, yang mendapatkan kematian, kemudian dia mendapatkan warisannya. Kalau orang itu fakir, dia curhat kepada Allah, ya. Bisa jadi ada kerabatnya yang meninggal, yang kebetulan orang kaya, nanti dia dapat jatah warisannya, disegerakan kematian kerabatnya. Ya. Baik. Wa yahtamilu ayyakuna ma'ana qawli bi ayyamut ajilan fa yastaghni 'anil mal, atau dengan makna dia tidak butuh dengan harta, ai yarhamuhullah, ya, enggak butuh dengan harta. Apa makna enggak butuh dengan harta? Ya mati dia sudah, ya, disegerakan kematiannya, wis enggak butuh uang. Jalan keluar, kalau dia curhat kepada Allah miskin, Allah segerakan kematiannya, wis enggak butuh uang. enggak mikir duit mana, wis mati. Nah, itu jalan keluar yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia curhat kepada Allah, lah kok ngeri ini. Curhat kepada Allah kok malah mati di sian. Ya ini jalan keluar. Mau menderita di dunia atau selesai penderitaannya. Baik. Au diberikan kecukupan. Nah, paling milih yang kedua ini. Nah, tetap hidup dan cukup. Ya, kaya dia. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa jazakumullah. Naam. Ini kalau orang itu punya kesusahan curhatnya kepada Allah. Tapi biasanya orang itu senangnya curhatnya kepada manusia. Ya. Nek lagi butuh, lagi terpuruk, curhat kepada manusia, semua dicurhati. Ya. Tapi nek lagi sukses, enggak ono sing dicurhati, meneng tok. Sering mengeluh. Ya. Baik. Maka curhatlah kepada Allah. Ya. Punya masalah, baik. Curhat kepada Allah. Ya. Baik ketika kaya maupun ketika miskin, curhat kepada Allah. Nah, bangun di malam hari, ya. Doa di situ, sholat di situ, doa curhat di situ, sepanjang panjangnya sampai puas. Apalagi kalau bisa nangis, itu plong. Ya. Ada orang yang ngasih resep, katanya ini nomor teleponnya Allah. Lalu punya masalah, nomor teleponnya 2 2, dia menyatakan 02 2. Nah, 2 itu artinya jam 2 malam. Ya. 2 yang kedua 2 rakaat. 2 yang ketiga 2 tetes air mata, nangiso. Nah, itu call centernya untuk curhat kepada Allah. Ya. Ngeluh, sampaikan semua apa yang kalian hadapi, kalian dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa? Minta kepada Allah. Allah itu senang kalau diminta. Diminta terus senang. Ya. Sampai Ibnul Jauzi rahimahullah beliau sarankan, berakhlaklah kamu itu di hadapan Allah ketika sendirian, ketika gelap gulita, seperti anak bayi. Ya. Kalau enggak dikasih, anak bayi itu kalau enggak dikasih nangis. Anak-anak itu kalau enggak dikasih nangis. Kamu bersikaplah kayak anak-anak, ya, nangiso. Ya. Ketika minta kepada Allah, nangis. Sehingga para sahabat itu disebutkan di siang hari seperti singa, di malam hari seperti bayi. Siang itu kereng, perang dia. Kalau malam hujan tangis, menangis bermunajat kepada Allah. Ibnu Abbas pipinya kayak tali sepatu, bekas aliran-aliran air mata. Itu berarti nangisnya sering. Mata-mata yang sering mengeluarkan cucuran air mata, ya, tidak seperti kita kering, nggak pernah nangis. Orang yang nggak pernah nangis itu menunjukkan keras hatinya, bahaya itu. Ya. Hati yang keras itu lama-lama menjadi sakit dan menjadi mati. Ya, ini berbahaya. Nggak pernah nangis sama sekali. Kalau pernah nangis ketika malam hari curhat kepada Allah, insya Allah lega hatinya, ya, plong hatinya. Nanti Allah sudah janjikan jalan keluarnya, ya. Dikasih rezeki, dicukupkan, taib, atau kemudian dicepetkan kematiannya. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahem.